Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يدلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بسنته وصار بنهجه إلى يوم الدين قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله kita sungguh bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu dengan bulan Ramadan, dan kita juga bersyukur kepada Allah Azza wa Jal yang telah memberikan kekuatan kepada kita untuk melakukan aktivitas-aktivitas ketaatan di bulan Ramadan ini. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang besar ini, mari kita benar-benar berusaha menjaga nikmat ini agar tidak Allah cabut. Marilah kita menggunakan bulan Ramadan ini sebagai bulan bagi kita untuk mencari bekal sebanyak-banyaknya untuk kehidupan kita setelah kematian nanti. Dan tidak hanya itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tidak hanya ketika kita di bulan Ramadan ini saja kita memanfaatkan momen ini, tetapi kita juga berusaha untuk mengambil pelajaran dari amalan-amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan ini. Kita mengambil pelajaran darinya, yang kemudian pelajaran itu berusaha terus kita wujudkan, berusaha terus kita terapkan di hari-hari, di bulan-bulan setelah bulan Ramadan ini. Jadi di bulan Ramadan ini kita belajar, kemudian kita berusaha untuk menerapkan hasil dari pembelajaran kita selama bulan Ramadan ini, berusaha kita wujudkan di bulan-bulan setelahnya. Nah, ini adalah salah satu upaya kita untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan kita bisa bertemu bulan Ramadan dan beribadah di bulan Ramadan ini. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Berarti dari sedikit uraian tersebut kita mengetahui berarti bulan Ramadan ini atau ibadah-ibadah yang kita lakukan pada bulan Ramadan ini itu memiliki sekian banyak pelajaran, tarbiyah, pendidikan, ibrah, hikmah yang bisa kita petik, yang bisa kita ambil pelajaran untuk memperbaiki diri kita. Sehingga di bulan Ramadan ini kita dididik, ditempa untuk bisa menjadi lebih baik. Karena sebagaimana kita ketahui, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat yang sering kita dengar terkhusus di bulan Ramadan ini, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian itu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang yang sebelum kalian. Apa tujuannya? La'allakum tattaqun, agar supaya kalian itu bertakwa. Jadi kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tujuan Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan ibadah puasa pada bulan Ramadan ini, tujuannya adalah agar supaya mendidik kita manusia, orang-orang yang beriman, supaya bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, puasa merupakan sebab terbesar untuk mencapai ketakwaan, sebagaimana dikatakan oleh Imam As-Sa'di rahimahullahu taala dalam tafsir beliau. Beliau mengatakan, fa inna siyama min akbari asbabit taqwa, maka sungguh puasa termasuk sebab terbesar untuk mencapai ketakwaan. Maka siapa yang dia ingin mencapai derajat takwa ini, maka hendaknya dia bisa benar-benar memanfaatkan momen yang bagus ini, yaitu momen puasa pada bulan Ramadan, untuk mendidik dirinya, untuk mentarbiyah jiwanya, supaya bisa mencapai derajat takwa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, karena puasa ini merupakan sebab terbesar dari ketakwaan, maka tentu di dalam ibadah puasa ini banyak sekali pelajaran-pelajaran yang jika seorang muslim, seorang mukmin, dia berusaha mengambil pelajaran dari ibadah puasa yang dia lakukan pada bulan Ramadan ini, biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan pertolongan Allah tabaraka wa taala, maka dia akan menjadi orang yang semakin baik setelah selesai dari bulan Ramadan ini. Kapan itu? Ketika dia bisa mengambil ibrah, pelajaran dari ibadah puasa yang dia lakukan. Akan tetapi kalau puasa yang dia lakukan hanya dalam rangka untuk menggugurkan kewajiban saja, tanpa dia berusaha untuk mengambil ibrah, pelajaran dari ibadah yang dia lakukan, ya hasilnya tidak akan maksimal. Tujuan yang diinginkan tidak akan optimal tercapai. Hanya sekedar menggugurkan kewajiban dia. Gugur kewajibannya dengan menjalankan puasa. Tapi kalau dia mengambil pelajaran dengan sebaik-baiknya, maka tidak hanya kewajiban puasa itu gugur dari dia, tetapi juga jiwanya akan semakin baik, dirinya akan semakin bagus, akhlaknya, ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita tahu bahwasanya orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala bukan hanya memiliki sikap yang baik kepada Allah saja. Ini harus ya. Orang yang bertakwa, sikapnya dia kepada Allah, muamalah dia dengan Allah, akhlak dia kepada Allah harus baik. Tetapi tentu orang yang bertakwa tidak hanya itu. Tidak hanya hubungan dia dengan Allah saja yang baik, tetapi apa? Orang yang bertakwa, hubungan dia dengan sesama pun baik. Nah, maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika ibadah puasa ini itu merupakan sebab terbesar untuk mencapai derajat ketakwaan, berarti di dalam ibadah puasa ini terdapat pendidikan-pendidikan yang akan mendidik seseorang menjadi baik hubungan dia dengan Allah. Juga ibadah puasa ini mendidik manusia agar supaya memiliki hubungan yang baik dengan sesama. Nah, kaum muslimin rahimanillah wa iyyakum jami'an. Dalam kesempatan yang singkat ini, kita akan berusaha sedikit menyebutkan di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari ibadah puasa ini dalam rangka untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah Azza wa Jal, dan juga dalam rangka memperbaiki hubungan kita dengan sesama. Nah, kalau sempat, ya nanti dengan sesama kita bahas sekalian. Kalau tidak, ya insya Allah dalam pertemuan yang akan datang biiznillahi ta'ala. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, di antara pelajaran pendidikan yang ada pada ibadah puasa di bulan Ramadan ini, yaitu mendidik kita untuk terbiasa ikhlas di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tahu ikhlas merupakan syarat terpenting dari sebuah amal agar amal tersebut itu diterima. Tidak mungkin seorang yang bertakwa amalannya itu tidak ikhlas. Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia dikatakan bertakwa tatkala ibadah-ibadah dia itu dilakukan dengan ikhlas, hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Nah, maka ketika seseorang itu dia dididik untuk bertakwa, berarti pasti di situ ada pendidikan untuk ikhlas. Sehingga di dalam puasa ini ada pendidikan, ada tarbiyah, latihan buat diri kita semuanya untuk bisa ikhlas di dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tahu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, puasa ini adalah ibadah yang hakikatnya itu hanya Allah dan pelakunya saja yang tahu. Orang yang lain ya hanya bisa melihat lahiriahnya saja. Nampak si fulan, oh nampaknya kok kayaknya lemes puasa berarti. Nah, hanya nampak. Bisa melihat dari yang nampak. Adapun hakikatnya ya Allah Subhanahu wa ta'ala saja dan pelakunya yang tahu. Bisa jadi seseorang menampakkan di hadapan orang-orang di sekitarnya bahwasanya dia seperti orang yang berpuasa. Tetapi ketika sendirian, nah, ketika di kamar, ternyata dia makan atau minum. Tidak ada yang tahu. Hanya dia dan Allah Subhanahu wa ta'ala saja yang tahu. Nah, maka ketika seseorang itu dia benar-benar menjalankan puasanya ini itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti dia dididik, dia dilatih hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala saja dalam ibadah ini, bukan untuk mengharapkan balasan dari orang sekitarnya, bukan untuk mendapatkan sanjungan, atau bukan dalam rangka untuk menghindari celaan dari orang-orang sekitar. Nah, sehingga ketika dia terbiasa melakukan ibadah seperti ini, ibadah hanya karena Allah, bukan karena mencari sanjungan, bukan karena menghindari celaan. Diharapkan nanti selesai bulan Ramadan, dalam ibadah-ibadah dia yang lainnya pun demikian. Dia melakukan ibadah-ibadah, dia melakukan sholat, dia berinfak dan sedekah, dia melakukan ketaatan membantu orang lain, dia menghadiri majelis taklim, dan seterusnya. Dia mempelajari ilmu agama ini, bukan untuk mendapatkan sanjungan, bukan untuk menghindari celaan, tetapi benar-benar dia lakukan ibadah-ibadah itu untuk mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia sudah dididik, sudah dilatih selama bulan Ramadan ini untuk meninggalkan makan, minum dan syahwatnya karena Allah. Oleh karena itu, Allah mengatakan di dalam hadis qudsi seperti yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang orang yang berpuasa. Allah taala mengatakan yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Dia, yaitu orang yang berpuasa ini, kata Allah dalam hadis qudsi, dia meninggalkan makanannya, dia tidak mau makan, padahal itu adalah makanan yang halal. Tetapi ketika Allah memerintahkan untuk menahan diri supaya tidak makan, dia menuruti perintah tersebut. Dia meninggalkan makanannya tersebut. Yatruku tu'amahu wa syarabahu, demikian juga dia meninggalkan minumannya. Wa syahwatahu, demikian juga dia meninggalkan syahwatnya. Kenapa? Untuk siapa dia meninggalkan itu semuanya? Min ajli, demikian kata Allah. Karena aku. Kata Allah. Karena aku dia meninggalkan makan. Karena aku dia meninggalkan minum. Karena aku dia meninggalkan syahwatnya. Demikian kata Allah. Subhanallah. Maka ketika kita dididik untuk meninggalkan perkara-perkara ini karena Allah, melakukan ibadah hanya karena Allah, bukan karena mengharapkan pujian dan sanjungan, bukan karena untuk menghindari celaan, maka kita dilatih untuk ikhlas di dalam ibadah kita. Nah, sehingga kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika yang seperti ini bisa kita lakukan pada ibadah puasa kita di bulan Ramadan, maka mari kita terapkan yang seperti ini pula pada ibadah-ibadah kita yang lainnya, baik di bulan Ramadan ini, demikian juga di bulan-bulan setelahnya. Kita melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah hanya karena Allah, hanya karena mengharapkan balasan dari Allah, bukan mengharapkan balasan dari orang lain, bukan untuk mengharapkan pujian dari orang-orang sekitar, bukan dalam rangka menghindari celaan dari orang-orang yang ada di sekeliling kita. Benar-benar mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka orang yang berpuasa di bulan Ramadan ini dididik, dilatih untuk bisa ikhlas di dalam menjalankan ibadah dia untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, selain puasa ini mendidik kita untuk ikhlas, puasa ini juga mendidik kita untuk memiliki sifat sabar. Puasa mendidik kita untuk memiliki sifat sabar. Kita tahu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sabar itu mencakup tiga perkara. Sabar di dalam menjalankan perintah Allah, sabar di dalam menjauhi larangan-larangan Allah, dan juga sabar di dalam menghadapi ujian dan musibah yang Allah subhanahu wa ta'ala timpakan. Nah, puasa ternyata mendidik kita untuk memiliki kesabaran dalam tiga keadaan tersebut. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Lataiful Ma'arif. Beliau mengatakan bahwasanya puasa itu mencakup ketiga kesabaran ini. Beliau mengatakan wa tajtami ats-tsalatsah kulluha fis-shaum. Ketiga model kesabaran ini itu ada pada ibadah puasa. Fa inna fihi sabran ala ta'atillah, kata beliau. Sungguh di dalam ibadah puasa terdapat latihan sabar di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Nah, ketika Allah memerintahkan kita untuk meninggalkan sesuatu yang halal, aslinya halal untuk kita. Makan, minum, kalau di hari-hari biasa itu boleh bagi kita, halal. Nah, syahwatnya kepada istrinya, halal. Tetapi di bulan Ramadan ini, ketika dia puasa, nah, dia dilatih untuk sabar menjalankan ketaatan. Dia bisa enggak taat kepada Allah untuk meninggalkan perkara-perkara yang halal ini? Dilatih untuk sabar di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Kata Imam Ibnu Rajab juga, wasabran amma harramallahu 'ala shaim minasy syahawat. Di dalam ibadah puasa juga terdapat kesabaran di dalam menjauhi perkara yang diharamkan oleh orang yang berpuasa dari berbagai macam syahwat. Jadi dalam ibadah puasa ini, seorang yang berpuasa, dia dilatih untuk meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan. Nah, dia dilatih untuk meninggalkan perkara yang diharamkan oleh Allah. Sabar di dalam menjalankan, di dalam menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan tersebut. Oleh karena itu, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam seperti yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Nabi mengatakan man lam yada qaulaz-zur wal amala bihi falaysa lilai haja fi an yada ta'amahu wa syarabah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, siapa yang dia tidak bisa meninggalkan ucapan yang jelek dan perbuatan yang jelek, maka falaysa lillahi haja fi an yada ta'amahu wa syarab. Orang yang dia tidak bisa meninggalkan ucapan yang jelek dan amalan yang jelek, maka Allah tidak membutuhkan puasa dia. Ketika dia meninggalkan makan minum dalam berpuasa, Allah tidak butuh itu. Nah, Allah tidak memerlukan itu. Ini menunjukkan apa? Ini adalah dorongan dari syariat ini, dari Nabi alaihi salatu wassalam, bahwasanya orang yang dia itu berpuasa hendaknya menahan diri dari ucapan yang jelek dan dari amalan-amalan yang jelek, dari berbuat maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dia bersabar. Mau bermaksiat dia ingat, puasa ternyata. Ora sida arep rasani kancane tanggane ora sida. Eling puasa. Nah, mau mengucapkan ucapan-ucapan yang kotor, dia ingat sedang puasa, ditahan. Bersabar meninggalkan kemaksiatan karena puasa. Dia ingin mendengarkan ucapan-ucapan yang jelek, suara-suara yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala, musik dan yang semisalnya. Dia ingat, sedang puasa. Sabar. Dia ingin melihat, menyaksikan dengan matanya perkara-perkara yang haram. Dia ingat, ini bulan Ramadan. Dia tahan. Dia bersabar menghindari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga di dalam ibadah puasa terdapat pelajaran, latihan untuk bersabar di dalam menjauhi larangan Allah. Demikian juga di dalam ibadah puasa ini terdapat latihan agar kita itu bisa sabar di dalam menghadapi ujian, musibah. Di antara ujian dan musibah adalah ujian kelaparan, rasa haus, kekurangan. Ketika kita dilatih di bulan Ramadan ini untuk sedikit merasakan rasa lapar, rasa haus, dilatih. Maka diharapkan kita akan memiliki, bisa sabar di dalam menghadapi musibah-musibah yang lainnya. Musibah kelaparan, kekurangan. Nah, kita sabar. Kenapa sudah dilatih ketika bulan Ramadan? Nah, maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini di antara pelajaran tarbiyah pendidikan yang bisa kita petik dari ibadah puasa kita di bulan Ramadan ini dalam rangka untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Nah, kita semakin ikhlas. Kita semakin memiliki kesabaran dalam 3 perkara tadi. Sehingga semakin baik hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Masih ada pelajaran-pelajaran yang lain dari ibadah puasa ini yang mendidik kita untuk semakin baik hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga terdapat pelajaran untuk supaya kita semakin baik dengan sesama. Yang ini insyaallah akan kita bicarakan pada pertemuan yang lainnya biiznillah taala. Intinya di dalam kesempatan sore hari ini minimal 2 ini yang bisa kita ambil pelajaran. Nah, yang bisa kita ambil pelajaran yaitu kita dilatih ikhlas dan dilatih sabar. Mari kita berusaha untuk menerapkan pelajaran ikhlas dan pelajaran sabar yang kita dapatkan selama bulan Ramadan ini. Mari kita tetap jaga setelah kita keluar dari bulan Ramadan. Nah, ini kurang lebihnya wallahu a'lam bissawab. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.